Doa jika lupa membaca doa makan. Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Hadis riwayat Tirmidzi.